Kak, lo bisa bahasa Inggris? Bahasa harian gua. Sombong, coba gua tanya. Coba. I want to go itu apa? Saya mau pergi. Good, good, good. I want to ru itu apa? Saya mau bobo. Hello, hello. I have a friend itu apa? Saya punya teman. Bagus, bagus, bagus. You are a crazy girl. Apa? Saya orang kaya. Pintar-pintar bodoh lo ya. Iya dong. Memang kamu anak yang pintar. Pintar-pintar cuman kebelinger. Ngejawab asal ngejeplak. Lama-lama ntar gua keplak. I don't know. I don't know apa artinya. Saya enggak tahu. Coba dong jawab yang betul. Aku orang weroh. Ah, betul. Gua ngarin orang sering hilang.